بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufran hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 58. Al-Babu Thani, bab yang kedua dalam bagian Nahwu. Al-I'rabu fil ismi, i'rab dalam isim. Ya, kita sudah membaca kemarin, i'rab dalam isim ada tiga, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Nah, di sini perinciannya. Al-Faslul Awwalu, fasal yang pertama. Alamatu i'rabil ismi, alamat atau tanda i'rabnya isim. Maksudnya adalah tanda-tanda yang dengan tanda itu kita bisa mengenal bahwasanya isim ini i'rabnya marfu, mansub, atau majrur. Ya, kata penulis, sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya i'rab pada isim terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ar-raf'u atau marfu'un, yang kedua an-nasabu atau mansubun, mansub, yang ketiga al-jarru atau majrurun. Marfu, mansub, majrur. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Seperti biasa, lihat kolom yang paling kanan dulu. Di sana ada kolom al-kalimah, kata. Kemudian di sebelahnya ada alamatu raf'il ismi, tanda-tanda isim yang marfu. Sebelahnya ada alamatu nasbil ismi, tanda-tanda isim yang mansub. Sebelahnya ada alamatu jarril ismi, tanda-tanda isim yang majrur. Jadi kolom pertama itu jenis katanya, jenis isimnya. Kolom yang kedua itu tanda-tanda pada isim marfu. Kolom yang ketiga tanda-tanda isim yang mansub. Kolom yang keempat tanda-tanda isim yang majrur. Kita lihat baris pertama. Untuk ismul mufradi atau isim mufrad. Isim mufrad, kalau dia marfu, tandanya dhammah. Contohnya al-kitabu. Bu-nya di sini dhammah. Kalau dia mansub, tandanya fathah. Contohnya al-kitaba. Kalau dia majrur, tandanya kasrah. Al-kitabi. Kemudian yang nomor dua, isim maksur. Isim maksur, kalau dia marfu, maka tandanya adalah dhammah muqaddarah. Muqaddarah artinya diperkirakan. Dhammah muqaddarah artinya diperkirakan di sana ada dhammah, tapi enggak kelihatan. Contoh isim maksur adalah al-fata. Al-fata itu alif, lam, fa, ta, kemudian ada alif layyinah, alif bengkok. Nah, al-fata kalau dia marfu, maka seolah-olah di atas alif layyinah ada dhammahnya, tapi tidak kelihatan, sehingga disebut dengan dhammah muqaddarah. Kalau dia mansub, juga tandanya fathah muqaddarah, seolah-olah di atas alif layyinah tadi ada fathahnya. Kalau dia majrur, tandanya juga kasrah muqaddarah. Seolah-olah di bawah alif bengkok itu ada kasrahnya. Sehingga al-fata dalam keadaan marfu ataukah mansub ataukah majrur sama bacanya. Al-fata, al-fata, al-fata. Berbeda dengan tadi, al-kitab, al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Yang nomor tiga, ismul manqusi, isim manqus. Kalau dia marfu, tandanya adalah dhammah muqaddarah, yaitu diperkirakan kira-kira ada dhammah di atasnya. Contoh isim manqus adalah ad-da'i. Ad-da'i itu alif, lam, dal, kemudian alif lagi, kemudian ain, kemudian ya. Maka seolah-olah di atas ya ini ada dhammah, tapi tidak dimunculkan. Kalau dia mansub, perhatikan. tandanya adalah fathah zahirah, fathah yang muncul. Nah, kalau dia mansub, maka ada tanda fathahnya, bukan muqaddarah. Contohnya tadi ad-da'i, kalau dia mansub menjadi ad-da'iyah. Perhatikan ya, menjadi ad-da'iyah. Di atas ianya ada fathah. Kalau dia majrur, tandanya adalah kasrah muqaddarah. Seolah-olah di bawah ya tadi ada kasrahnya tapi tidak muncul. Sehingga kalau dia majrur, ad-da'i. Sehingga contoh ad-da'i ini, kalau marfu ad-da'i, kalau mansub ad-da'iyah, kalau majrur ad-da'i. Yang keempat, ismul musanna, isim musanna. Kalau dia marfu, tandanya adalah alif. Contohnya, tolibani. Tolibani, dua orang pelajar. Setelah huruf ba, itu ada alif. Nah, itulah yang menjadi tanda musanna. Kalau dia mufrad, tolibun. Kalau dia musanna, tolibani. Setelah ba, ada alifnya. Itulah tanda marfu untuk musanna. Kalau dia mansub, maka tandanya adalah ya. Contoh tadi, talibun, kalau dia mufrad, kalau musanna, marfu, talibani. Kalau mansub, talibaini. Sekali lagi, kalau mansub, talibaini. Setelah ba, ada ya dan nun. Nah, yang menjadi tanda dari mansubnya isim musanna adalah ya-nya. Setelah ba, itu ada ya. Demikian juga kalau dia majrur, maka talibaini. Tandanya adalah ya. Jadi talibani, talibaini, talibaini. Kemudian yang selanjutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, kalau dia marfu, tandanya adalah waw. Contohnya guru, kalau dia tunggal mudarrisun. Kalau dia jamak mudzakkar salim, maka mudarrisuna. Mudarrisuna, setelah sin itu ada waw, mudarrisuna. Nah, waw ini merupakan tanda marfu. Kalau dia mansub, maka menjadi mudarrisina. Setelah sin ada ya, mudarrisina. Kalau dia majrur juga mudarrisina. Tanda majrurnya adalah ya. Kemudian jamak muannats salim. Kalau dia marfu, tandanya dhammah. Contohnya tadi mudarrisatun. Mudarrisatun, guru perempuan. Kalau dia tunggal. Kalau dia jamak muannats salim, maka menjadi mudarrisatun. Setelah sin itu ada alif dan ta. Ta-nya di dhammah tanwin. Nah, dhammahnya ini yang menjadi tanda. Mudarrisatun. Kalau dia mansub, jamak muannats salim, kalau mansub tandanya adalah kasrah. Berarti kan ini beda sendiri. Kalau dia mansub tandanya kasrah. Sehingga tadi kasus mudarrisatun, kalau dia jamak muannats salim dan mansub, maka menjadi mudarrisatin, para guru-guru perempuan. Mudarrisatin, ini mansub. Demikian juga kalau majrur, tanda majrurnya adalah kasrah. Sehingga menjadi mudarrisatin juga. Yang selanjutnya adalah jamak taksir. Jamak taksir, kalau dia marfu, tandanya adalah dhammah. Contohnya, tullabun. Tullabun adalah bentuk jamak taksir dari talibun. Artinya para murid. Kalau dia marfu, maka dhammah. Tullabun. Dhammah tanwin. Ba-nya di dhammah tanwin. Kalau dia mansub, maka tandanya fathah. Tullaban. Kalau dia majrur, maka tandanya kasroh. Tullabin. Sehingga untuk jamak taksir ini normal. Ya. Tullabun, tullaban, tullabin. Kemudian, al-asma al-khamsah. Ada lima isim, yang lima isim ini punya keistimewaan tersendiri. Dia punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh isim-isim yang lain. Sehingga disebut dengan al-asma al-khamsah, lima buah isim. Al-asma al-khamsah, Yang pertama adalah abu, yang artinya bapak. Yang kedua adalah akhu, yang artinya adalah saudara. Yang ketiga adalah hamu, yang artinya adalah saudara ipar. Yang keempat adalah fu, yang artinya mulut. Yang kelima adalah dhu, yang artinya memiliki. Dan ini perlu dihafal ya. Abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Kenapa dia istimewa? Kenapa dia berbeda dari isim-isim yang lain? Karena tanda marfu, mansub, dan majurnya sangat terlihat pada hurufnya. Kalau dia marfu, maka tanda marfunya adalah waw. Sebagaimana pada contoh tadi ya. Abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Nah, kalau dia mansub, tanda mansubnya adalah alif. Sehingga menjadi aba, ya wawunya berubah menjadi alif. Akho, hama, fa, dan dha. Kemudian kalau dia majrur, tanda majrurnya adalah ya, terlihat dari hurufnya. Sehingga menjadi abi, akhi, hami, fi, dan dhi. Ini al-asma' al-khamsah. Dan al-asma' al-khamsah ini selalu punya gandengan. Dia tidak sendirian. Misalnya Abu Ahmad. Seperti itu. Akhu Hasan. Saudaranya si Hasan. Hamu Fatimah. Saudara iparnya si Fatimah. Fuka. Mulutmu. Dhu Malin. Memiliki harta. Dia selalu punya gandengan, tidak berdiri sendiri. Ini juga keistimewaan lain dari Al-Asma Al-Khamsah. Kemudian, untuk isim-isim yang termasuk mamnu'un minas sarfi, yang mana pembahasan tentang mamnu' minas sarf ini ada pada fasal selanjutnya. Kalau dia termasuk mamnu' minas sarf, maka tanda marfunya adalah dhammah. Contohnya, masajidu. Tanda mansubnya adalah fathah. Contohnya, masajida. Dan tanda majrurnya adalah fathah, bukan kasrah ya. Contohnya masajida. Masajidu, masajida, masajida. Seperti itu. Kemudian, keadaan-keadaan i'rab pada isim. Kita lihat kolom yang paling kanan. Halatu raf'il ismi. Keadaan-keadaan atau posisi-posisi di mana isim itu marfu. Kolom yang kedua, halatu nasbil ismi. Keadaan-keadaan atau posisi-posisi di mana isim itu menjadi mansub. Yang ketiga, halatu jarril ismi. Keadaan-keadaan atau posisi-posisi di mana isim itu menjadi majrur i'rabnya. Nah, ini akan menyebutkan beberapa nama posisi yang tentunya belum dipelajari ya. Maka sementara dihafal dulu. Walaupun belum paham, tidak apa-apa. Yang penting dihafal dulu. Posisi marfu'nya isim ada 7. Yang pertama, kalau dia menjadi fa'il. Yang kedua, kalau dia menjadi na'ibul fa'il. Yang ketiga, kalau dia menjadi mubtada. Yang keempat, kalau dia menjadi khobar. Yang kelima, kalau dia menjadi isim kana atau isim dari saudarinya kana. Apa itu saudarinya kana, nanti ada penjelasannya. Yang keenam, isim menjadi marfu kalau dia menjadi khobar dari inna atau saudari-saudarinya dari inna. Yang ketujuh, isim menjadi marfu kalau dia tawabi. Dia mengikuti isim lain yang marfu. Dia menjadi pengikut dari isim lain yang marfu juga. Dan tawabi atau tabi itu ada 4. Ada 4 macam. Yang pertama adalah an-na'tu, na'at, atau disebut juga dengan sifat. Yang kedua adalah at-taukidu, taukid artinya penekanan. Yang ketiga adalah al-atfu, ataf. Yang keempat adalah al-badalu, badal. Nah, maka kalau kita menemukan sebuah isim ada di posisi dari salah satu ini, maka dia harus dibaca dengan tanda-tanda yang ada pada tabel sebelumnya. Kalau dia ada pada posisi salah satu dari ini, dari tujuh ini. Maka cara bacanya, harokatnya atau hurufnya itu harus menyesuaikan dengan tabel sebelumnya. Kemudian isim itu menjadi mansub dalam 12 posisi. Yang pertama kalau dia menjadi khobar kana atau khobar dari saudarinya kana. Yang kedua kalau dia menjadi isim inna atau isim dari saudarinya inna. Yang ketiga kalau dia menjadi maf'ul bih atau objek. Yang keempat kalau dia menjadi maf'ul mutlak. Yang kelima kalau dia menjadi maf'ul li ajlih. Yang keenam kalau dia menjadi maf'ul ma'ah. Yang ketujuh kalau dia menjadi maf'ul fihi atau dzaraf. Yang mana dzaraf sudah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu. Yang kedelapan kalau dia menjadi hal. Yang kesembilan kalau dia menjadi mustathna atau pengecualian. Yang ke-10 kalau dia menjadi munada. Yang ke-11 kalau dia menjadi tamyiz. Yang ke-12 kalau dia menjadi tawabi. Ya, yang mana tawabi itu sama. Terdiri atau ada 4 macam. Na'at, taukid, ataf dan badal. Kemudian isim menjadi majrur dalam 3 keadaan saja. Ini paling mudah untuk diingat. Yang pertama kalau dia masbukun biharfi jarrin didahului oleh huruf jar. Seperti fi, ila, bi, li, waw qasam dan semisalnya yang sudah pernah kita bahas di awal-awal. Jadi semua isim yang di depannya sebelumnya itu ada huruf jar maka dia menjadi majrur i'rabnya. Dan cara bacanya mengikuti tanda-tanda yang ada pada tabel sebelumnya. Yang kedua pada posisi sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga pada posisi sebagai tawabi pengikut dari isim lain yang majrur. Yang mana tawabi ini juga ada 4. Na'at, taukid, ataf dan badal. Ya, para santri sekalian, kedua tabel ini isinya harus dihafal. Harus dicoba untuk dihafalkan. Terutama tabel yang pertama. Ya, itu harus benar-benar di luar kepala. Dan tabel yang pertama ini akan sering-sering untuk dilihat kembali nanti. Ya, ketika kita baca kitab, kita akan melihat oh, kalau dia isim itu marfu apa tandanya? Kalau dia isim itu jamak taksir, marfu apa tandanya? Kalau dia jamak taksir apa tandanya? Kalau dia mufrad kemudian mansub apa tandanya dan seterusnya. Akan sering dicontek ini tabel yang pertama tadi di halaman 58 tadi. Nah supaya tidak terlalu sering bolak-balik ya maka lebih bagus dihafal. Demikian dulu yang kita bisa baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.